Tiga tanda seorang suami yang bersyukur. Pertama sekali adalah dia menerima keadaan isterinya seadanya. Pasangan kita, isteri kita ni pasti akan ada kekurangan. Tapi dia menerima, dia perbetulkan mana kesilapan dan kekurangan isteri dia dan dia bersabar dalam mendidik. Yang keduanya adalah dia bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Walaupun di kejauhan, suami itu jauh kerja di perantauan, dia tetap ambil tahu tentang isteri dan anak-anak, dah makan ke belum, dah solat ke belum, macam mana keadaan rumah hari ini. Dia ambil tahu, dia ambil tahu. Dan yang ketiganya adalah, dia sentiasa menghargai isteri dia. Walau sekecil perkara sekalipun, dia tetap hargai, berterima kasih. Kadang-kadang dia hargai isteri dia dalam bentuk kata-kata, ucapan terima kasih sayang, bantu abang, ataupun dalam bentuk hadiah. Dia pergi jauh-jauh, program ke, kerja ke, luar kawasan, balik tidak dengan tangan kosong, balik dengan hadiah. Ataupun kalau tak balik dengan hadiah sekalipun, dia pulang dengan kejutan, buat sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan isteri dan anak-anak. Ya Allah, moga-moga kami semua, para suami, menjadi di kalangan suami yang bersyukur.